Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin غنائي فقري وحياتي روحي والسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayrat fil hayati wa ba'dal mamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, guru-guru saya, dan terkhusus tuan rumah kita di malam hari ini, Bapak Kapolres Surakarta, Bapak Ajmain, beserta seluruh stafnya, seluruh pendukungnya, dan semua teman-teman saya yang hadir di malam hari ini, para undangan, alhamdulillah kita bisa kumpul di lapangan Mapolresta Surakarta halaman ini dalam keadaan sehat wal afiah. Sebelum mulai ceramah, saya mau absen dulu, boleh? Yang dari Karanganyar coba angkat tangan. Yang dari Sukoharjo coba angkat tangan. Yang dari Klaten coba angkat tangan. Yang dari Boyolali coba angkat tangan. Yang dari Solo coba angkat tangan. Ya, lumayan ya. Dari Solo coba angkat tangan. Dari Wonogiri coba angkat tangan. Wonogiri. Dari Purwodadi coba angkat tangan. Yang dari Jogja coba angkat tangan. Ya, yang dari Semarang coba angkat tangan. Ya, yang dari Hong Kong coba angkat tangan. Kenapa saya tanya yang dari Hong Kong coba angkat tangan? Atas inisiatif teman-teman, Pak, mohon maaf tadi mungkin belum izin sama jenengan. Ini teman-teman saya menyiarkan langsung acara ini live streaming video. Jadi majelis malam hari ini ditonton oleh manusia yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Selain live streaming video, juga live streaming audio. Dan kita broadcast beritanya ini dari satu BBM ke BBM yang lain, dari satu Android ke Android yang lain, dari satu SMS ke SMS yang lain, sehingga majelis hari ini adalah milik dunia, bukan milik Surakarta. Jadi nawaitu tasyakkurannya beliau, karena insya Allah semoga beliau ikhlas dan yang lain juga ikhlas. Makanya Allah menggerakkan tadi itu santri saya, enggak saya minta, enggak saya suruh, tiba-tiba BBM saya, Habib boleh enggak di live streamingkan? Saya bilang boleh, cuman panitianya bukan saya. Ya, panitianya bukan saya. Coba aja langsung ke lokasi. Maka beliau kesini, kemudian saya cek tadi di sini udah live belum? Sudah, dari tadi. Nah, waktu tadi potong tumpeng ada yang BBM saya, tolong tumpengnya saya juga dibagi gitu ya. Dari luar, bukan dari Solo, dari Jakarta ada yang BBM, tolong tumpengnya juga dibagi. Ini dari Hong Kong juga tadi ada yang kirim pesan. Nih Habib, kita juga lagi nonton. Kalau bisa ceramahnya nanti agak malam dikit. Jadi tugasnya sebagai TKW ngurus rumah udah selesai. Jadi bisa ikut nonton, ikut ngaji bareng, ikut tasyakuran bareng. Alhamdulillah malam hari ini insya Allah majelisnya barokah. Insya Allah yang hadir maupun yang berhalangan hadir, yang ikut menyimak lewat streaming video maupun streaming audio, semuanya mendapatkan barokah yang sama dari apa yang kita peroleh di malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya cuma mau cerita Pada beberapa minggu yang lalu saya kebetulan diminta untuk ceramah peringatan Isra dan Mi'raj di Polda Semarang. Saat sambutan Bapak Kapolda ngasih saya satu ilmu. Nah, ilmu ini yang akan saya bagi. Kan cocok kalau acaranya di Mapolresta, ilmunya Pak Kapolda. Kira-kira kan cocok. Nah, ilmu beliau ini satu, tapi Masya Allah. Bapak Kapolda Semarang, Solo, Bapak Kapolda Jawa Tengah, beliau mengatakan di BBM saya, Habib, cuman ada satu pesan yang tidak saya ganti-ganti. Saya kebetulan gak punya pinnya, Pak. Tapi ada tulisan di situ, ada 5S. Ada 5S. 5S ini yang diamalkan oleh Kapolda Jawa Tengah, Bapak Dwi. Insya Allah kita juga bisa mengamalkannya. Karena yang dijamin mengamalkan 4S ke depan, maka S kelimanya juga akan dapat. S yang pertama, sober atau sabar. S yang kedua, syukur. S yang ketiga, sholat. S yang keempat, sodakoh. S yang kelima, sukses. S yang kelima, sukses. Jadi kalau mau sukses, syarat nomor satu, S-nya adalah sabar. Tidak mungkin orang yang gak sabar akan sukses. Kalau mau sabar, mau sukses harus sabar. Makanya malam hari ini saya mau ngulang ilmu jurus Wang Wung. Masih ingat, Pak? Bapak Wakil Wali Kota, ini teman-teman ini kata Wang Wung mungkin juga sudah lupa. Masih ingat apa itu Wang Wung? Hewan yang bagaimana itu? Kira-kira ganteng atau jelek? Jelek. Kumbang. Maaf, ini namanya juga gak enak disebut. Wang Wung itu terjemahan bahasa Indonesianya ngapunten, Jek. Kumbang titik-titik-titik-titik. Titik-titiknya perlu diterjemahkan gak? Perlu. Cuman ngomongnya gak enak. Ya, kumbang tinja. Ya, kalau tinja bahasa Jawanya kan gak enak ya. Jadi sebuah hewan yang hidupnya itu dia makan dari kotoran-kotoran manusia atau kotoran kerbau atau kotoran sapi. Itu namanya Wang Wung. Nah, Wang Wung ini ternyata pernah jadi gurunya seorang ulama. Ada seorang ulama jadi ulama yang sangat besar, ulama yang sangat soleh, ulama yang sangat hebat. Saat ditanya siapa guru Anda, maka ulama itu jawab dengan sederhana, guru saya adalah Wang Wung. Guru saya adalah Wang Wung. Nah, Wang Wung ini dia tidak bisa hidup kecuali dari makanan yang kotor. Dan kalau disemprot minyak wangi, dia justru mati. Makanya manusia kalau sukanya tempat yang kotor, gak suka sama yang wangi, artinya yang baik-baik, berarti manusia itu sama dengan Wang Wung. Nah, Wang Wung ini ternyata jadi guru ulama. Kenapa? Seorang ulama berangkat ke masjid. Ketika mau sholat, mau masuk masjid, lihat di kubahnya masjid. Kubah masjid di situ ada Wang Wung yang lagi jalan. Jalan naik ke atas, pengen ke puncaknya dari kubah tersebut. Tapi baru jalan berapa langkah, jatuh lagi. Jalan berapa langkah, jatuh lagi. Jalan berapa langkah, jatuh lagi. Ulama ini lihat Wang Wung yang jalan, gak nyampe-nyampe, jatuh terus. Kemudian dengar suara qomat, maka sang ulama masuk ke dalam masjid. Ia pun sholat, selesai zikir pulang. Penasaran, ia ketika pulang lihat ke arah kubah. Saat itu dilihat Wang Wungnya sudah di atas puncakku kubah. Akhirnya ulama ini berpikir, kalau Wang Wung saja tidak mau menyerah, dia terus berusaha dan sabar untuk sampai ke puncak kubah, kenapa saya kok tidak sabar dan gampang menyerah? Maka sejak hari itulah sang ulama tidak kenal kata menyerah. Apapun yang dialami dia terus sabar, dia terus berjalan dan akhirnya menjadi ulama yang luar biasa, ilmunya luar biasa, kesolehannya. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu hadirin semuanya, kira-kira sabar itu gampang atau susah? Sabar itu gampang atau susah? Susah. Kenapa susah? Kenapa sabar itu susah? Nanya kepada ibu-ibu, coba ibu-ibu yang di belakang. Sabar ngadepi suami, gampang atau susah? Sabar atau susah? Yang suaminya polisi, yang tugasnya sering keluar kota. Pak Ajmain. Sering pindah-pindah tugas kan Pak ya? Iya. Nah, tapi ikut terus ya. Anak yang gak ikut kira-kira bisa sabar gak? Yang tengah itu gak ikut ya Pak ya? Jadi ketika ditinggal misalnya seorang anak oleh bapaknya karena tugas, seorang istri ditinggal oleh suaminya karena tugas, kira-kira bisa sabar atau gak bisa sabar? Bu, sabar atau gak sabar Bu? Sabar. Sabar nopo kepeksa? Kepeksa sabar. Yang sabar sama kepeksa itu lain. Yang sabar dia itu sadar, itu enggak enak, itu sakit, tapi dia sabar. Sabar ini derajat awal. Ada tantangan, ada yang enggak enak, orang sabar. Itu baru derajat awal. Nah, biar jadi enak, jangan sabar. Terus bagaimana syukur? Kepalanya kejatuhan batu bata. Ngucapnya alhamdulillah apa innalillah. Nah, itu orang sabar. Kalau orang syukur ngucap alhamdulillah. Jenengan sakit boten ditabrak mobil ngucap alhamdulillah. Bisa enggak? Masih ingat Mbah Mubarid? Ini Mbah Mubarid atau Mbah Barid ini saya bawa ceritanya kemana-mana. Beliau pernah ketabrak di depan penjara itu ya, dekat BCA itu. Naik sepeda ditabrak motor. Motornya gelundung, sepedanya juga gelundung. Tapi Mbah Barid bangun, yang naik motor belum bisa bangun, masih tergeletak. Sama Mbah Barid diparani, kemudian dipegang tangannya, ditanya, Lele, kue mau mangkat teko omah, niat nabrak aku apa ora? Iya. Pertanyaannya sederhana. Nak, kamu dari rumah tadi berangkat niat nabrak saya atau tidak? Maka dijawab, mboten mbah. Tidak, saya enggak niat nabrak jenengan. Mbah Mubarid menjawab, podo, aku yora niat jaluk mbok tabrak. Sama, saya juga tidak niat minta ditabrak. Kemudian dipegang tangan anak muda tadi, diangkat sambil mengucapkan, alhamdulillah, yuk mulai. Alhamdulillah, ketabrak ngucap alhamdulillah. Kira-kira mudah atau susah? Bu, jenengan banyak syukurnya atau sabarnya, Bu? Maaf bapak-bapak, saya sapa ibu-ibu dulu karena ini peserta terbanyak adalah ibu-ibu. Dan Rasul itu mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bektilah kepada ibumu, bektilah kepada ibumu, bektilah kepada ibumu, baru kepada bapakmu. Berarti ibu sama bapak bagus mana? Ya bagus bapak. Cantiknya cantik ibu. Jangan terjebak sama pertanyaan saya. Pangkatnya ibu sama bapak kira-kira tinggi mana? Tinggi bapak, beliau Kapolres. Ibu bukan. Maaf. Antara bapak dan ibu itu pangkatnya tinggi mana tergantung situasi dan kondisi. Sebagai orang tua, pangkatnya ibu itu lebih dari bapak. Kenapa? Karena yang namanya ibu susahnya lebih banyak daripada bapak. Ada tiga kesusahan yang dialami seorang wanita kalau udah menjadi orang tua. Nomor satu, susahnya semasa mengandung. Nomor dua, susahnya semasa melahirkan. Nomor tiga, susahnya ketika merawat, menyusui sampai umur dua tahun. Itu waktu susah-susah yang luar biasa. Makanya kalau ada bayi bangun jam 2 malam, ayahnya bangun kira-kira gendong sang bayi atau teriak, bu anakmu lo. Yang mana? Digendong bayinya atau bu anakmu? Sebentar bapak-bapak sabar dulu. Ini yang bisa jawab jujur adalah ibu-ibu. Yang mana bu? Bu anakmu atau digendong oleh suami? Bu anakmu. Ya. Nanti kalau anaknya buang hajat, bapaknya lihat, bapaknya ngucap, bu anakmu atau bapaknya yang bersihkan? Bu anakmu. Kalau anaknya pilek, hidungnya mampet, Bapak lihat anaknya sudah susah bernafas. Biasanya bapak nulungi atau bilang, bu anakmu. Bu anakmu. Giliran nyedot hidungnya anak, yang nyedot bapak atau ibu. Coba bu, jenengan sebagai wanita, bela hak jenengan. Yang nyedot ibu atau bapak? Yang nyedot adalah ibu. Berarti urusan yang gak enak-enak semuanya, ibu. Giliran anak pinter ditanya anaknya siapa? Kalau udah pinter anaknya? Bapak, gak mungkin pinter anaknya. Ini anaknya ibunya, gak ada. Anak siapa? Oh anaknya saya, gitu ya. Giliran rewel, anakmu kilo bu, nih anakmu bu, anakmu bu. Memang jatahnya ibu dapat yang gak enak, gak? Gak enak, makanya ibu sabarnya harus banyak. Karena itu saya pesankan kepada ibu-ibu yang masih muda maupun yang udah kurang mudanya, silahkan kulaan sabar sebanyak mungkin. Karena hidup tanpa sabar pasti susah. Nah, biar bisa sabar, pakai prinsip yang satu ini. Insya Allah kita bisa sabar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih susah, dalam urusan akhirat melihat kepada yang lebih hebat, maka dia akan menjadi orang yang sabar dan orang yang syukur. Barang siapa dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih sukses, kaya, lebih enak, sedangkan dalam urusan akhirat melihat kepada yang lebih rusak, yang lebih bejat, maka dia tidak akan bisa sabar dan dia tidak akan bisa syukur. Nah, hidup ini harus imbang, sabarnya ada, syukurnya ada. Siapa sabar pasti syukur, siapa syukur pasti sabar. Karena itu untuk ibu-ibu, biar bisa sabar ngadepi anak, sabar ngadepi suami, sabar ngadepi masyarakat, pakai pepatah orang Jawa. Karena orang Jawa itu kalau ngucap cuman pendek, tapi maknanya luar biasa. Orang Jawa berkata, sing waras. Coba bu, diulangi bu, teriak bu. Sing waras. Lagi bu, sing waras. Berarti kalau bapak lagi marah-marah, ibu diem. Yang waras siapa? Yang gak waras? Mohon maaf bapak-bapak, jenengan dikatain sama ibu-ibu gak waras. Jenengan sabar ya. Sing waras. Ibu-ibu ngatain bapak-bapak tidak waras. Bapak sabar. Berarti bapak waras. Yang gak waras? Bapak sama ibu dikatain sama ustadznya. Ya, berarti ustadznya tidak kurang ajar. Masa ustadznya ra waras. Nah ini loh, sabar dan syukur. Makanya nanti kita sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu latihan sabar tingkat tinggi. Semua yang tadinya boleh, begitu masuk waktu subuh jadi tidak boleh. Makan itu boleh, jadi tidak boleh. Minum itu boleh, jadi tidak boleh. Semua yang tadinya boleh, jadi tidak boleh. Lah kira-kira bisa tidak sabar? Dan sabar itu ukurannya bukan sikap kita kepada lawan atau manusia yang lain. Sabar itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini udah jelas belum? Kok diem semua? Pak Kapolres, ini saya susah nyapanya karena yang hadir ini jumlahnya ada yang di sebelah sini, samping, biar yang di radio streaming bisa membayangkan ya suasana majelis malam hari ini. Di depan saya ini penuh manusia sampai ke belakang sana. Tadi saya lihat beberapa anggota polisi angkat-angkat karpet tambahan ya, karpet merah gitu, ditambah untuk digelar. Kemudian di samping kiri ini juga teman-teman banyak di sini ya. Dan mohon maaf, di jalan samping kanan ini coba dilihat, itu penuh dengan manusia juga dengan jin, cuman gak kelihatan. Pesan saya buat teman-teman ya, jangan pengen bisa lihat jin ya, jangan. Kenapa? Lihat manusia aja udah susah, nanti ketambahan lihat jin kan lebih susah. Makanya kalau jenengan pengen lihat jin berarti neko, gak usah pengen. Kalau nanti kelihatan sendirilah, itu namanya ujian dan juga sebuah karunia. Lebih lanjut tanya sama Mbah Lipo. Tapi Mbah Lipo ini gak mau dipanggil Mbah kalau saya. Mintanya dipanggil Gus Lipo. Beliau gak mau dipanggil Mbah Lipo, maunya Gus Lipo. Karena maunya awet nom terus gitu ya. Dan alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat wal walafiat. Nyantai dulu. Saya belum ceramah, ini baru mukaddimah. Tadi kan baru menyampaikan pesannya Bapak Kapolda Jawa Tengah ya. Sabar, syukur, kemudian apa tadi yang ketiga? Salat, yang keempat? Sedekah, yang kelima sukses. Ini yang akan saya bahas, tapi baru mukaddimah. Monggo, hidangannya silahkan dimakan. Udah habis. Lah kok masih kecap-kecap terus? Kenapa itu? Oh, membayangkan. Alhamdulillah hadirin dimuliakan Allah. Saya enggak nyangka yang hadir sebanyak ini ya. Enggak nyangka yang hadir sebanyak ini. Alhamdulillah. Karena saya ingat waktu itu kita masih di gedung Bayangkara ya. Di gedung Bayangkara setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ini sekarang seperti ini. Berarti tahun depan nyewa manahan, Pak. Siap. Nanti insyaallah tahun depan kalau apa namanya saya repot mendoakan beliau ini. Didoakan naik pangkat takutnya dipindah dari Solo. Tapi kalau biar di Solo nanti pangkatnya enggak naik. Naik. Enaknya didoakan yang mana? Naik pangkat tetap di Solo. Suara jamaah Pak, bukan suara saya. Insyaallah amin. Hadirin, kalau tahun depan Mapolresta mengadakan yang seperti ini lagi, kita wajib membuatnya majelis ini lebih sukses daripada pertandingan sepak bola di samping. Setuju? Setuju ya? Saya soalnya enggak nyangka Pak, tadinya saya kira ini untuk intern kepolisian. Jadi apa namanya, tidak untuk masyarakat umum. Makanya saya tidak woro-woro, baru tadi pagi saya woro-woro broadcast message tadi itu ya. Ke teman-teman, tolong segera ngumpul. Tahun depan nanti insya Allah minimal harus sama dengan majelis yang ada di Masjid Agung. Minimal 20 ribu orang, itu minimal. Kalau bisa lebih banyak, banyak lagi. Judulnya Masyarakat Zikir Doa Bareng di Kepolisian. Jadi kan bentuknya bagus. Biasanya kalau orang ramai-ramai ke kepolisian itu kan demo dan lain sebagainya. Kalau ini mau ngewangi polisi ngelawan yang demo, karena kita akan demo ke langit doa bareng-bareng minta sama Allah untuk keamanan Indonesia khususnya dan kota Solo yang lebih khusus lah lagi. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Makannya sudah? Lagi? Oh sudah habis. Sabar, syukur. Tentang sabar dan syukur ini ada sedikit cerita. Sedikit cerita. Saya mau nanya sama bapak-bapak. Boleh ya Pak ya? Yang sudah berkeluarga coba angkat tangan. Nah, kalau yang gak angkat tangan berarti pengen nikah lagi gak mau ngomong itu. Yang sudah berkeluarga coba angkat tangan. Ya, pojok sana. Nanya boleh ya Pak? Dalam hidup ini mana yang lebih berat? Sabar cari rezeki atau sabar ngadepi istri? Nanya dulu, nanya boleh kan? Sabar nyari rezeki atau sabar ngadepi istri? Mana yang lebih berat? Istri atau rezeki? Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya kalau pengajian suka nanya langsung begini. Jadi biar faktanya itu jelas. Para istri saya mau nanya, dalam hidup ini mana yang lebih berat, sabar menunggu rezeki dari suami atau sabar menghadapi suami? Bu, jenengan jujur mawon Bu, enggak apa-apa Bu, jangan khawatir, suaminya enggak dengar kok. Kira-kira ngadepi suami itu berat atau susah? Coba ngomong dengan jelas dan tegas, berat atau susah? Pak, ternyata ibu-ibu itu lebih baik daripada jenengan. Meskipun berat, ngomongnya alon, berat. Coba jenengan, istri! Langsung teriak, istri! Kalau ibu-ibu itu masih sayangnya pada suami luar biasa. Betul ya Bu ya? Jenengan sayang gak sama suaminya? Oh, sayang. Cinta gak sama suaminya? Oh, cinta. Cinta biasa atau cinta setengah mati? Setengah mati atau sampai mati? Sampai mati. Wah, doanya ibu salah pak. Minta cintanya sampai mati. Jadi kalau ibu mati, bapak cari. Doanya setengah mati sampai mati atau sampai ketemu ilahi? Sampai ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada di surga. Jadi cintanya ibu buat bapak langgeng abadi selama lamanya. Pertanyaan saya bu, tolong ibu jawab dengan jelas dan tegas. Jangan takut sama bapak-bapak. Ini belum ceramah, baru mukadimah. Sabar dulu. Kita nyamakan frekuensi hati dulu. Nanti kalau hatinya udah sama semua, baru ceramah. Bu, susah mana ngadepi bapak sama anak? Coba yang lebih susah ngadepi bapak, coba angkat tangan. Gak berani pak. Yang susah ngadepi, lebih susah ngadepi anak, coba angkat tangan. Coba sekarang para suami, mana yang lebih susah, ngadepi istri atau anak-anaknya? Lebih susah ngadepi? Susah ngadepin? Susah ngadepin? Coba yang jelas lagi, coba susah ngadepin? Bu, susah anak atau suami? Anak atau suami? Anak atau suami? Ternyata bapak dan ibu mudah diprovokasi. Mudah diprovokasi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang insya Allah frekuensi kita udah ketemu, udahnya nyatu. Yuk kita sekarang mulai belajar bareng-bareng. Sabar, syukur, sholat, sedekah, sukses. Pertanyaan saya, yang namanya sabar dan syukur itu, sabar tuh biasanya untuk yang gak enak atau yang untuk enak? Sabar tuh biasanya untuk yang gak enak atau untuk enak? Gak enak. Pertanyaan saya, jenengan disuntik sama pak dokter itu sakit atau gak sakit? Jenengan bayar atau gak bayar? Jenengan ngucapkan terima kasih atau gak terima kasih? Lah itu gak enak kok senyum dan ngucap terima kasih. Kenapa? Nyantai-nyantai, belajar bareng. Ibu mau melahirkan, sakit gak bu? Sakit, taruhannya nyawa atau bukan nyawa? Nyawa, begitu bayi lahir, ibu ngucap sama dokter terima kasih atau loroiki? Yang mana? Terima kasih atau ini sakit, bu dokter ini sakit. Tega-teganya ibu membelah perut saya, bedah sesat, ini sakit. Atau terima kasih, saya selamat, bayi saya selamat. Yang mana? Terima kasih. Bayar atau enggak bayar? Bayar. Udah dirobek perutnya, jenengan ngucap terima kasih, masih lagi ngasih duit. Betul atau betul? Betul. Aneh, tadi katanya sabar untuk yang enggak enak, yang sakit-sakit. Lah ini untuk sakit kok jenengan enggak sabar, justru ngucap terima kasih, berarti jenengan syukur. Nah hadirin, kalau pengen bisa seperti itu dalam hidup, pakai falsafah itu dalam semua kehidupan. Kalau kita ngerti bahwasannya apa yang dilakukan dokter itu untuk ngobati kita, apa yang dilakukan dokter untuk menyembuhkan kita, kita akan sabar ikuti prosesnya, kita akan ucapkan terima kasih dan kita senang hati. Dalam hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memproses kita semua untuk menjadi sesuatu yang super baik, sesuatu yang super hebat. Masalahnya proses belum selesai, kebanyakan manusia udah protes. Proses belum selesai, kebanyakan manusia udah nyalah-nyalahkan Allah. Proses belum selesai, kebanyakan manusia udah tidak puas, sehingga ia pun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang dokter lagi ngoperasi, kemudian dokternya dimaki-maki oleh si si pasien, pasiennya marah-marah, pasiennya mengatakan dokter enggak benar, ini sakit dan lain sebagainya. Dokternya jengkel mengatakan, nyoh urusono dewi. Repot enggak repot? Repot. Bapak ibu saya mau nanya, kopi itu enak atau enggak enak? Kopi itu enak atau enggak enak? Kopi enak atau enggak enak? Enggak enak. Kopi itu tidak enak. Wedang kopi enak atau enggak enak? Enak. Teh itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Kalau wedang teh enak. Masa teh masih berupa daun langsung dimakan. Kopi berupa biji langsung dimakan. Hanya luwak yang makan biji kok. Kopi, kalau manusia biji kopi ditumbuk dulu, tumbuk dulu, digoreng, ditumbuk, kemudian dia di apa namanya dihaluskan, setelah itu ditaruh di cangkir atau ditaruh di gelas, setelah itu godok air sampai mendidih, setelah itu air dituangkan ke dalam kopi, kopinya kena air yang panas diaduk baru muncul aroma yang enak, aroma yang menggairahkan. Kenapa? Karena sudah kena air panas, karena udah dipukul pukul, karena udah dilembutkan dan dihancurkan. Lah manusia ini dalam hidup, kalau mau jadi enak mesti ngalami yang gak enak, gak enak, setelah ngalami yang gak enak, nanti akan jadi enak. Nah dalam hidup yang gak enak ini biasanya kita sikapi dengan sikap yang tidak sabar. Kenapa? Kita gak ngerti akhirnya yang kita lihat sekarang ini kita ngalami gak enak, tapi kita tidak mikir hasilnya nanti itu apa. Makanya kita protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu biar kita bisa sabar, kita punya satu modal, yaitu prasangka baik kepada Allah yang maha kuasa. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah untuk membuat kita jadi lebih baik. Kalau kita percaya kepada Allah seperti itu, apapun yang terjadi akan membuat kita semakin baik, dan kita akan selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita dikit-dikit udah protes, kita berarti berprasangka buruk kepada Allah. Hidupnya tidak ada syukur, hidupnya akan susah. Gak boleh ambil nafas, Bu. Boleh ambil nafas. Kenapa saya teriak-teriak? Biar pada melek. Ya, biar pada melek, biar tidak ngantuk. Para pemirsa di Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya, tolong Mas Seto diinfokan kepada saya, ini kira-kira yang nonton malam hari dari mana saja. Teman-teman yang lagi nonton, yang punya BBM saya, tolong saya di BBM. Kalau yang punya kontaknya Ar-Raudhah, tolong nanti dikirim aja email ke sana. Saya pengen tahu, biar Bapak Kapolres saya ini ngerti ini, majelis beliau malam hari ini diikuti dari mana saja, biar syukurnya nambah lagi. Ya, biar syukurnya nambahlah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah jelas belum? Caranya biar bisa sabar bagaimana? Prasangka baik. Pertanyaan saya untuk hadirin dan semuanya. Kira-kira ya, kira-kira kalau jenengan ditabrak motor itu baik atau buruk? Tuh, baru diajarin. Kalau jenengan ditabrak motor, kira-kira baik atau buruk? Baik. Daripada ditabrak bus, kan baik. Kira-kira kalau jenengan, jangan jenengan lah, insya Allah kita selamat semua ya. Amin. Kalau misalnya ada orang keluar dari rumah, terpleset, kemudian dia koma, itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk atau baik? Baik atau buruk? Coba yang bilang baik angkat tangan. Yang bilang buruk angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti no comment. Kalau ada orang ditabrak bus, ada orang jatuh kemudian koma, ada orang kehilangan hartanya miliaran rupiah, ada orang kehilangan pasangan hidupnya, ada orang kehilangan anaknya, semua itu baik atau buruk tergantung cara orang yang memandangnya. Tergantung cara orang yang memandangnya. Dan kalau pengen semua itu hasilnya baik dan menjadi baik, bisa sabar dan bisa syukur, syaratnya cuma satu. Prasangka baik kepada yang maha mengatur, yang maha menakdirkan. Karena tidak ada satu yang tertabrak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu pun peristiwa yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita harus yakin Allah itu maunya yang baik. Kalau kita udah prasangka baik kepada Allah, jadinya pasti baik. Masalahnya, kita ini suka prasangka baik atau buruk kepada Allah? Bu, kebanyakan manusia ini suka prasangka baik atau buruk? Buruk atau baik? Buruk. Kebanyakan orang suka prasangka buruk. Contoh, jujur saja dalam hidup ini terhadap manusia yang lain, kita itu suka ngomong baiknya atau ngomong buruknya? Jujur. Nah, ibu-ibu pengajian, suka ngerasani atau enggak suka ngerasani? Bu, ini bahkan ada model baru, Bu, ngerasani ala pengajian. Pernah dengar? Jadi anggota pengajian ngerasani tapi ala pengajian. Caranya begini, tolong jangan ditiru ya. Ini haram nih, dosa. Jalan misalnya Ibu Fulanah dengan Ibu Fulanah B. Bu A dan Bu B. Bu A ngomong kepada Bu B. Bu B, iya. Astagfirullah, Bu C itu loh. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, masa tuh dia begini-begini, astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ada enggak yang ngerasaninya model begitu? Orangnya hadir di sini enggak? Ini ngerasani, ini dosa ini. Ini ibarat seperti orang yang mau maling ya, mau mencuri, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ben ra konangan. Biar enggak ketahuan baca bismillah. Nah, itunya pengen mencuri. Persis seperti orang minum khamer tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dosanya berlipat lipat. Dan sekarang gayanya astagfirullah. Yang dengar juga masuk atau astagfirullah. Allah yahfad. Gusti ya Allah, lindungi anak saya. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya begitu, tapi mengiyakan orang yang rasani berarti bodoh. Wae. Mana yang lebih bagus? Yang ngerasani pakai istighfar atau yang ngerasani tanpa istighfar? Enggak ada yang, Pak. Enggak ada yang bagus. Dan semua itu cermin kalau kita ini suka prasangka buruk kepada Allah. Manusia yang prasangka baik kepada Allah akan melihat semua manusia itu baik. Makanya di dalam Islam ada satu prinsip. Sebuah orang yang mau dakwah ngasih nasihat harus tahu ilmunya. Gak boleh orang itu asal nasihati. Perintah Rasul memang nasihati orang lain, tapi ingat, pakai ilmu. Kalau nasihati gak pakai ilmu, jadinya bencana dan jadinya malah petaka. Nasihati ada ilmunya, bukan kemudian asal ngomong yang benar, bukan asal ngomong yang baik. Disampaikan pakai ilmu, dan ilmu dasar untuk menasihati wajib dimiliki setiap muslim. Dia harus melihat yang dia nasihati lebih baik di sisi Allah ketimbang dirinya. Ayo, bisa enggak? Ada pemabuk tengah jalan. Jenengan ketemu terus nasihati. Bisa enggak jenengan melihat ini pemabuk calon wali? Bisa enggak? Mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Karena kita melihat diri kita lebih baik dari orang tersebut. Pertanyaan saya, betulkah orang itu lebih buruk dari kita? Gampang. Coba kalau kita ketemu pemabuk, ya, kemudian kita ukur dosanya dia dengan dosa kita, kira-kira banyak mana? Kita cuma tahu pemabuk itu punya dosa satu, dosa mabuk, dan itu dosa yang sangat besar. Tapi kalau dosa kita banyak atau sedikit? Banyak, satu jenis atau banyak jenisnya? Banyak jenisnya, berarti dosanya pemabuk itu dengan dosa kita banyak mana? dosa kita. Lah kemudian kok kita ketika nasihati bisa merasa lebih hebat dari pemabuk tadi? Berarti kita sombong atau tidak? Sombong. Orang yang sombong tempatnya surga atau neraka? Ini loh, syarat menasehati nomor satu. Harus melihat yang dinasehati itu lebih baik daripada yang menasehati. Dan ini yang diamalkan para wali terdahulu. Ini yang diamalkan para wali terdahulu. Jenengan masih ingat ceritanya seorang waliullah yang ketika Bishr al-Hafi jalan-jalan di tepi laut. Ini harus ditiru sama semua muslim. Bagus, jalan-jalan di tepi laut. Lihat di tepi pantai itu ada sekelompok anak muda yang gitaran, jreng jreng jreng jreng, nyanyi-nyanyi sambil mabuk. Di sampingnya ada wanita-wanita yang na'udzubillah min dzalik. Maka santri-santrinya ngomong sama sang kiai, "Yai, tuh manusia-manusia yang merusak bumi, Yai. Gara-gara manusia-manusia macam itu bencana turun nih ke negeri kita, Yai. Tolong doakan mereka cepat mati, Yai." Biasanya anak muda kan begitu ya. Coba nih kalau kemudian diamalkan semua kiai doanya begitu, repot gak nih? Sing mendem gak ndang modar. Coba saya nanya, kalau para kiai doa begini bahaya ndak ini? Bahaya. Lah kira-kira yang mabuk itu ada yang muslim atau enggak? Ada. Lah kalau dia ketika mabuk kemudian didoakan kiai gendang modar, meninggal betul. Meninggalnya baik atau buruk? Buruk. Kemudian surga atau neraka? Neraka. Gara-gara siapa? Apakah terus kiai begitu pengen muslim masuk neraka? Itu kiai beneran atau kiai bohongan? Bohongan. Kalau kiai yang benar pengen umat Islam masuk surga atau neraka? Surga. Kalau pengen umat Islam masuk surga, doanya baik atau buruk? Baik. Makanya gak ada judulnya muslim yang baik lihat muslim yang lain buruk, tuh gak ada. Muslim yang baik pasti melihat muslim yang lain dia lebih baik. Itu kuncinya di situ. Ketemu siapapun, sikap hati ya. Sikap hati, orang ini lebih baik dari saya. Sikap zahir, jalankan tugas sesuai kewajiban. Jangan kemudian polisi, wah ini calon wali, kemudian gak ditangkap. Ya enggak tangkap sih tangkap. Penjara sih penjara, hukum sih hukum, tapi hati berkata dia lebih baik dari aku. Bisa atau enggak bisa ini? Bapak Ibu sekalian, bisa atau enggak bisa? Nah, ini Hatim Al-Assam, Bishr Al-Hafi, lihat orang-orang tersebut angkat tangan, dia doa. Doanya bagus sekali, silakan dicontoh kalau berani. Ya Allah, Engkau telah bahagiakan mereka di dunia ini, maka tolong bahagiakan pula mereka di akhirat. Muridnya ya kaget. Masa namanya pemabuk didoakan seperti itu? Saya mau nanya, kalau jenengan didoakan seorang kiai yang sepuh, yang doanya mustajab, seneng atau enggak seneng? Seneng. Nah kalau dengar ada pemabuk didoakan begitu oleh kiai yang doanya mustajab, meri atau enggak meri? Meri. Saat itu pun santri-santrinya protes, "Yai, kenapa kok Anda mendoakan seperti itu?" Jawaban kiainya sederhana, "Saya diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, cara yang bijak sana, wa mu'idatil hasanah, dan nasihat yang baik, bukan dengan kalimat-kalimat yang keras, bukan dengan sikap-sikap yang enggak benar. Kalau saya doakan mereka meninggal dunia, mereka meninggal dalam keadaan su'il khatimah, maka saya akan kehilangan saudara saya. Nanti ada muslim yang masuk neraka. Saya pengin semua umat Islam masuk ke dalam surga. Makanya saya doakan dengan kalimat yang indah. Ya Allah, bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana mereka bahagia di dunia. Saat mendengar kalimat yang seperti itu, maka orang-orang yang mabuk tadi merasa diwongke, kata orang Jawa. Dihargai, dihormati oleh kiai tersebut. Mereka pun langsung pecahkan gitarnya, pecahkan botolnya, turun dari kapal, menghampiri sang ulama tadi, merangkulnya, nangis dan berkata, "Kami bertobat di jalan Allah, tolong bimbing kami agar jadi manusia yang baik." Yang model begini nih, ulama model begini, sekarang banyak atau sedikit? Gak ada. Wah repot ini ya. Ini pengakuan masyarakat ini. Berarti ini para ulama yang ada gak begitu? Yang model begini banyak atau sedikit? Banyak. Tapi gak keto. Gak ketoan. Yang ketoan yang gak begitu. Gak begitu-begitu. Pengalaman ya, pengalaman. Saya mau sharing saja cerita-cerita, insya Allah manfaat. Cerita ini pernah saya sampaikan di beberapa majelis. Ini kisah nyata. Maksud saya, kalau kita mau dakwah itu ada resepnya sabar. Resepnya sabar dan harus prasangka baik. Baik itu kepada istri, baik itu pada suami, baik itu pada anak. Gak sabar, gak bisa hidup ini. Orang hidup harus sabar. Ada yang BBM saya ngeluh, gimana ya Bib ya, saya berbuat baik salah. Berbuat baik masih dimarah. Kalau saya enggak berbuat baik, lebih salah. Terus saya harus bagaimana? Maksudnya terhadap suaminya ngopo wae tetap salah. Bener yo salah, salah soyo salah. Jawaban saya cuma satu. Hidup adalah perjuangan. Jenengan kedah sabar. Dados kula ansabar ingkang kata. Karena kalau enggak ada sabar, pasti semuanya hancur. Nah ini ada seorang yang hidupnya mabuk gila-gilaan. Sabar, ini saya dikasih waktu sampai subuh sama Pak Kapolres. Saya bukan jenengan loh ya. Saya boleh sampai subuh, jenengan cukup sampai jam 10:30. Iya, sekarang jam 9:30. Jadi saya baru ngomong 45 menit, betul? Saya ini duduk di sini 45 menit, terasa atau enggak terasa? Enggak, jenengan enggak terasa. Saya gembrobios di sini. Ya, Pak Purnomo ngapunten ya. Pak Purnomo ini semangat tuh, umurnya 2 kali lipat saya. Tadi ngomong, Habib saya umurnya 2 kali lipat, tapi bilang semangatnya lebih dari saya Pak. Beliau semangat, Masya Allah. Ya, semangat sampai selesai nanti Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Dendim ngapunten ya, Insya Allah. Di belakang saya ini ada guru saya, makanya saya mau ngomong tuh bingung. Enak tuh ngomong tuh gak ada kiai, gak ada ustadz, gak ada ulama, ngomong dewi aku seneng tuh. Kalau ngomong ada guru-guru kita tambah bingung, soalnya dibijik gitu ya. Ada yang nih nilai grogi saya. Saya kelihatan grogi enggak kira-kira? Enggak. Jenengan mbok rodok ngapusi sithik ngono lho. Oh dosa. Kalau buat nyenengkan saya enggak dosa. Rodok grogi atau enggak grogi? Ngeyel. Tetap enggak. Hadirin. Sampai di mana tadi ceritanya? Ada seorang yang hidupnya suka mabuk, mencuri. Kebetulan kasus ini terjadi pada sepupu ayah saya sendiri, seorang dokter di Simo Boyolali. Ya, seorang dokter di Simo Boyolali. Ini warga Simo ada enggak ini? Nah, ini kisah nyata Pak, memang aneh ya. Ini aneh tapi sampai hari ini pelajaran buat hidup saya. Bu dokter ini cerita sama saya, Noval, saya ini bingung. Ini sebetulnya bagaimana toh? Nah, saya nanya, lah ada apa? Ini berapa tahun silam ya? Waktu itu siang-siang menjelang sore di puskesmas saya dengan bidan kesayangan saya, tiba-tiba itu masyarakat teriak-teriak, ojo ditulungi, gendang modar. Itu kalau masyarakat orang Jawa udah teriak begitu kan kalimat yang kasar sekali ya. Kasar, jangan ditulungi biar segera mampus, itu kalau bahasa Indonesianya. Saya keluar dari ruangan dokter saya sama bidan saya, ternyata di situ ada satu sosok manusia laki, badannya penuh tato, tergelitik kejang-kejang. Ya kejang-kejang. Masyarakat teriak, jangan ditulung biar segera mampus. Saya sebagai seorang dokter ya harus nulung. Tugas saya melaksanakan sumpah ya. Sumpah dokter itu membantu pasien semaksimal mungkin. Urusannya sama Allah, bukan sama manusianya. Kalau enggak berusaha membantu, nanti ada tanggung jawab kepada Allah. Karena ilmu kedokteran di dalam Islam itu fardhul kifayah hukumnya. Bukan fardu, apa namanya, bukan sunnah. Jadi dokter itu bukan sunnah. Fardu kifayah, jadi pahalanya besar. Misal kalau gak ada dokter kandungan, repot atau gak repot? Repot, banyak nyawa yang melayang atau banyak nyawa yang selamat? Banyak nyawa yang melayang, makanya fardu kifayah. Harus ada yang jadi dokter kan? Kandungan. Nah, saat itu saya berusaha nolong. Waktu deketin pasien tadi, pasiennya teriak-teriak, omong kotor. Kalau bahasa Jawa miso ngomong kotor terus. Saya perempuan takut lihat badan penuh tato, kejang-kejang, miso. Nakutin enggak kira-kira? Suaranya keras gitu ya, nakut. Akhirnya saya pun nanya kepada orang tersebut, "Pak, jenengan salat napa mboten?" Maksud saya mau tahu dia muslim atau non muslim. Caranya saya nanya salat atau tidak salat. Nah, itu dia teriak, "Mangsamu. Welek-welek ngene kamu yo salat." kondisi emang parah itu. Ya dokter ini nerangkan ya seperti itu. Ya sholat. Gitu. Nah kalau bapak sholat lah, mbok nyebut yang baik pak, ngucap subhanallah, subhanallah. Anehnya pasien yang satu ini nurut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dokter nanya sama masyarakat, kenapa ini kesetrum listrik 20 ribu volt? Kabel listrik tuh loh, ada yang putus terus dia kena di bawahnya. Itu biasanya langsung maktek atau ada perpanjangan waktu itu. Kebanyakan langsung mak, ya saat itu juga maktek selesai kan. Tapi yang satu ini ada perpanjangan waktu. Bu dokter heran, kok pasien ini ngucap subhanallah terus, aneh. Makanya saya minta bidan saya yang gak pernah saya lepas, tolong antarkan pasien ini ke rumah sakit PKU Muhammadiyah yang ada di Boyolali. Bawa ambulans dari puskesmas antar ke sana. Saya gak pernah ngelepas bidan saya, Vol. Tapi kok hari itu saya seperti didorong sesuatu dari langit ya. Bawa bidanmu untuk nganter orang tersebut. Sekian lama bidan pergi, kemudian bidan kembali. Bidan kembali, matanya bengkak, masih nangis. Saya nanya, lah kamu tuh kenapa? Kok nangis seperti itu, ada apa sama kamu? Pasiennya meninggal di jalan dong. Lah pasiennya meninggal di jalan, kamu kok nangis kenapa? Lah pasiennya tuh ngucap begini, tolong sampaikan maaf saya sama bu dokter, sama warga kampung saya ya, mintakan maaf ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, innalillah. Jadi pertanyaan ya, kok bisa ya? Orang yang dipandang bejatnya seperti itu, meninggalnya kok ngucapnya subhanallah. Disitulah kuasa Allah kalau pengen nunjukkan sama hambanya, apapun kewajiban kita, amar ma'ruf jalankan, nahi mungkar jalankan, tapi hati kita gak boleh sombong kepada objek yang kita amar ma'ruf kepadanya, kita nahi mungkar kepadanya, kepada manusia yang mau dinasihatin, kepada manusia yang harus kita luruskan, gak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada perasaan lebih hebat, tidak boleh ada perasaan lebih baik, yang ada kita harus merasa lebih buruk, karena yang tahu kebaikan hamba sejatinya cuman Allah subhanahu wa ta'ala, prasangka baik. Nah itu kira-kira bisa enggak? Caranya gampang. Caranya gampang. Kata Imam Ghazali, kalau pengen bisa, kalau ketemu orang begini, lihat anak muda. Saya misalnya ya, ketemu orang tua. Orang tua kalau pengen lihat baiknya saya, gampang caranya. Jik nom, maksiate jik sidik. Dia masih muda, maksiatnya baru sedikit. Saya udah tua, udah turah-turah mak. Maksiat, berarti dia lebih baik dari saya. Kalau kita ketemu orang tua, sebaliknya kita ngomong, dia ini sudah tua, umurnya panjang, toatnya luar biasa banyak, saya toatnya baru sedikit, dia lebih baik dari saya. Kalau ketemu orang yang ahli maksiat, kita katakan, dia maksiatnya cuma satu, karena yang kelihatan mata kan maksiatnya cuma itu. Kalau saya, maksiat saya jauh lebih banyak, cuma dia tidak ngerti, berarti dia lebih baik dari saya. Kalau ketemu yang non muslim yang belum memeluk agama Islam, katakan satu, dia bisa meninggal nanti masuk agama Islam. Kalau saya belum tentu bisa meninggal keadaan husnul khotimah. Jadi ketemu siapapun prasangkanya selalu baik. Kalau misalnya kota Solo, muslim yang satu, masyarakat yang satu dengan yang lain, cara mandangnya seperti itu, kira-kira hidup itu enak atau enggak enak? Enak. Nanti misalnya naik motor, nih ketemu ya, naik motor. Satu mau maju, satu mau maju. Kalau sama-sama baik, mesem sama mesem, itu akhirnya gak maju-maju. Monggo mas, monggo, monggo. Monggo mas, monggo gitu. Pernah ngalami yang seperti itu? Pernah gitu ya. Saya paling asyik kalau ketemu manusia yang seperti itu. Jadi saya mau maju, ketemu ada mobil di depan, saya mandek. Mobilnya juga mandek. Saya persilahkan, silahkan jalan. Dia persilahkan saya, jalan. Akhirnya saling silahkan, ayo terus persilahkan, akhirnya enggak jalan sampai din dari belakang begitu ya, baru kita jalan. Yang begitu kan bagus, enak kalau bisa seperti itu. Tapi yang ada, kita ini kalau ketemu dengan yang maju sama maju, yang ada itu silahkan atau minggir yang kita teriakkan. Kenapa? Kita merasa lebih baik, kita merasa lebih berhak, kita merasa lebih hebat. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Nomor satu, itu harus dihilangkan. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Siapa yang udah bisa prasangka baik kepada Allah, pasti dia bisa sabar dan pasti dia bisa syukur seperti pasien di tangan seorang dokter. dokter, dia prasangka baik kepada dokter. Dokter itu menyobek perutnya, merobek perutnya, dia ingin menyembuhkan, menghilangkan penyakit yang ada di dirinya. Maka dia apa-apakan, dia pun akan nurut. Selesai proses, dia ucapkan terima kasih. Hidup kita dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Kita ini sedang dirobek-robek, dijahit oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal nurut, manut, prasangka baik, hasilnya pasti sukses. Dari sekian banyak ibadah, tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada as-shalah, yaitu salat. Nanya diri saya, Bapak Ibu nanya diri masing-masing. Nanya dulu sebelum bab sholat. Kira-kira kita ini orang baik atau belum baik? Coba nanya diri sendiri. Sudah baik atau belum baik? Belum baik. Tapi kenapa lihat orang lain lebih buruk? Aneh enggak? Kita sadar kita ini banyak buruknya atau sedikit buruknya? Banyak buruknya, tapi kalau ketemu orang lain kok kita merasa lebih baik, kenapa? Karena ada setan. Ada setan yang membisikkan, itu dia sama kamu masih lebih baik kah? Kamu, itu hilangkan. Nah, untuk bisa membuat hati ini jadi husnudzon, hati ini jadi baik, hati ini jadi bersih, maka di situ ada satu syarat. Kita harus ibadah. Ibadah ini membersihkan hati, dan semua ibadah itu baik, tapi ibadah yang terbaik adalah sholat. Pertanyaan untuk saya dan hadirin semuanya, sholat 5 waktu itu sebetulnya lama atau sebentar? Sebentar. Paling lama jenengan sholat berapa menit? Cuman 5 menit, itu udah plus doa sama zikir. 5 menit itu udah plus doa sama zikir. Pertanyaan saya, yang 5 menit ini bisa khusyuk atau susah khusyuk? Susah khusyuk. Nonton sinetron 1 jam atau 5 menit? 1 jam. Nonton sinetron khusyuk atau enggak khusyuk? Misalnya ada yang telpon di depan kita ketika kita nonton sinetron, marah atau enggak marah? Kenapa marah? Ganggu kekhusyuan. Nah, kalau kira-kira kita sholat kemudian ada suara handphone yang berdering, marah atau enggak marah? Saking marahnya, ngapunten Pak Kapolres, mohon ditertibkan tuh di masjid-masjid banyak takmir yang keliru nulis, sing yang bawa handphone harap dimatikan. Ini bahaya Pak nih, akan terjadi pembunuhan di masjid-masjid. Yang bawa handphone harap dimatikan, yang bawa lo ya. Panitianya rupanya Gus, saya panggil Gus Mawon bin Awet Nom, Gus Lipo, ngapunten. Saya hormati beliau pol-polan, ini makanya saya panggil Gus. Ya, ini panitia masjid kan enggak suka ngerokok, ditulis sih, sing ngerokok dipateni. Ini kadang kan begitu ya, yang rokok tolong dimatikan gitu. Bukan rokoknya yang dimatikan. Ini bahaya nih, kesalahan bahasa. Yang bawa handphone harus dimatikan. Lah kita ini sholat, anehnya ada orang yang sholat itu mau takbir masih SMS-an. Hurung amin imam yo. Fenomena sholat traweh, nunggu sampai imamnya baca surat mau habis baru bangun, Allahu Akbar. Banyak enggak yang begitu? Banyak kan? Ini mau sholat SMS-an. Yang lucu lagi sholat antara makmum yang depan sama yang belakang SMS-an. Engko bar sholat bar salam jembok tinggal sik. Ora tantani. Nanti wedangan yang pundi ning pojok kono. Ini sholat ngadep Allah tapi ngobrol luar biasa. Yang begini ada atau enggak ada? Banyak atau sedikit? Banyak. Sholat itu cuma 5 menit. Dan kita sholat diperintahkan pakaiannya biasa atau yang baik? Mau sholat disuruh dandan atau enggak dandan? Dandan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan pakaian kalian yang terbaik setiap kali kalian sholat. Pertanyaannya, kalau mau pergi kondangan sama pergi sholat, kira-kira dandannya itu hebat mana? Ibu kalau mau sholat sama ibu mau kondangan, persiapannya kira-kira hebat mana? Kondangan. Kondangan diundang siapa? Kalau malam hari ini diundang siapa? Polresta Solo, betul kan? Beliau yang mimpin, Pak Kapolres sebagai pimpinannya. dandan. Wajar, diundang orang ya harus dandan, menghormati yang undang. Tapi pertanyaan, kalau sholat yang undang siapa? Allah. Yang undang? Allah. Kalau yang undang Allah, mestinya kita persiapannya lebih bagus atau biasa-biasa saja? Nah, kalau kita biasa-biasa saja, kira-kira menghormati Allah atau tidak? Orang yang tidak menghormati Allah tersebut hadir di sini atau tidak? Hadir ya? Siapa orangnya? Jujur mawon gitu loh. Kita ini kalau gak mau jujur nanti gak baik. Baik, syarat orang mau sembuh, mau baik harus jujur. Masa ada pasien pergi ke dokter, ditanya sama dokter, maaf pak, bapak yang dirasakan apa? Rahasia. Terus, bapak pusing? Dokternya kamu atau saya? Loh, lah ya bapak pusing atau tidak? Lah ya dokternya kamu atau saya? Kamu kan dokternya, ya saya diperiksa. Loh, saya mau meriksa, saya tanya sama bapak dulu, bapak kepalanya berat atau enggak, pusing atau tidak? Loh, kamu yang periksa. Ini pasien model aneh atau enggak aneh nih? Ngeyel atau enggak ngeyel? Wah, dokternya pinter, langsung tulis resep. Silakan pak, saya kasih dokter rujukan. Saya enggak mampu nangani. Lah maksud bapak, ini dokter yang begini adalah dokter hewan pak. Bukan dokter manusia. Kalau dokter manusia itu kita ngomong, kepala saya sakit, dada agak enggak enak. Kalau dokter hewan enggak ada kucing ngomong, meong, sirahku ngeluh, enggak ada. Ya, pasti kan dokter hewannya akan meriksa, ini kenapa nih perutnya atau kepalanya atau apa, dokternya meriksa. Lah kalau kita sebagai manusia mau sembuh ya kita harus jujur. Jujur kepada siapa? Kepada dokter, apa penyakit kita? Lah kita harus jujur sekarang ini pada diri kita sendiri sama Allah. Kita harus ngaku, sholat kita ini udah baik atau masih bobrok? Ngaku dulu, baik atau bobrok? Bobrok. Kita bacaan Al-Qur'annya pilih yang panjang-panjang atau pendek-pendek? Pendek. Bajunya seadanya atau pilih yang bagus? Bagus. Ayo jujur dulu. Bajunya seadanya atau bagus? Rukuknya 1 tahun ganti berapa kali? Coba dilihat. Untuk ngadep siapa itu? Ngadep Allah. Seadanya atau luar biasa? Seadanya. Terus gitu kita pengen masuk surga, kita masuk surganya nanti seadanya atau luar biasa? Jadi tergantung. Kalau kita mau masuk surga cepat, kita pengen selamat, kita pengen hebat, ya sholatnya harus bagus. Saya pernah pergi ke Suryalaya, ke Suryalaya, tempatnya Abah Anom Suryalaya. Terus mampir ke salah satu kiai. Ya, member ke salah satu kiai yang ada di situ di Suryalaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan zuhur. Kiainya kemudian selesai jawab mengatakan, "Habib, mohon maaf, saya mau apel dulu." Mau apel dulu. Itu kalau di kepolisian biasanya kalau pagi ada apel pagi gitu kan. Semua kan suruh sih siap gitu. Apel dulu. Apel gimana? Panggilan dari sang pimpinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuh, saya sudah dipanggil. Saya mau apel. Langsung berangkat dandan rapi, harum salat. Allahu Akbar. Ini keren. Ini yang namanya keren, ngerti, saya milih Allah, dipanggil oleh Allah. Lah sekarang, mana yang lebih kita patuhi, panggilannya Allah atau panggilan yang lain? Jujur. Ngapunten ya bu ya, saya kalau ceramah belak-belakan begini gak apa ya, apa adanya ya. Yes. Ya memang kita mau ngapa lagi hidup ini? Hidup ini kan kita pengen jadi orang yang baik. Ngapain kita ngomong yang muluk-muluk kalau yang paling muluk gak kita omongkan? Yang paling muluk adalah as-shalah. Sholat ini yang paling luar biasa. Seharusnya kita sholat nomor satu. Tapi selama ini sholat udah nomor satu atau belum? Coba dilihat. Kalau lagi nonton sinetron asik, panggilan sholat datang. Sinetron ditinggalkan untuk sholat, atau sholat nanti saja, sinetron lagi tegang. Itu kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, kring, ya. Bang, saya tunggu bang, ini ada transaksi nilainya 3M ya, setengah jam lagi itu waktu sholat. Jenengan ngomong, mohon maaf saya mau sholat dulu, atau siap langsung berangkat. Coba kita bandingkan dalam hidup kita ini. Ternyata kita lebih milih dunia daripada sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat jam tangan masing-masing. Ya, jam 10 kurang 10. Berarti kurang berapa menit lagi selesai? Sampai jam berapa ini? Saya belum ceramah loh ya. Tadi baru menjelaskan BBM-nya Bapak Kapolda Jawa Tengah. Jadi belum ceramah, belum ceramah. Saya belum, ini baru Bapak Kapolda yang ceramah. Saya belum ceramah. Ya. Sholat. Saya enggak akan panjang-panjang tentang sholat. Jenengan pikir sendiri selama ini sholatnya udah baik atau belum. Mari kita perbaiki sholat kita. Selesai. Kalau sholat kita baik, nanti yang senang juga kita sendiri. Kalau sholat kita buruk, nanti yang susah juga kita sendiri. Nomor 4, nah ini bab yang paling enak ini. Sedekah. Sedekah. Bu, Bapak suka ngasih uang jenengan tidak? Bu, Bapak kalau ngasih uang banyak atau dikit? Kok yang jawab anaknya? Sedikit. Buat bapak-bapak saya kasih tahu, sedekah terbaiknya seorang suami adalah memberikan hartanya kepada istri. Makanya di Islam itu istri dimuliakan luar biasa. Diperintahkan, wahai para suami, kasih nafkah kepada istri. Sesuap yang kamu berikan kepada istrimu itu lebih utama daripada suapan yang diberikan kepada yang lain. Makanya wanita di Islam itu dimuliakan luar biasa. Jangan sampai salah. Nah itu kita wanita ternyata dapat warisan cuma separuh. Kalau orang laki kan dapatnya utuh. Kalau perempuan dapatnya setengah. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Betul, perempuan dapatnya setengah. Tapi setengah PNDW. Ya, setengah milik kamu sendiri. Yang laki dapat satu, tapi dumen. Anak kamu kasih. Istrimu kasih. Mertuamu kasih. Temenmu kasih. Abis atau masih? Abis. Kalau punyanya wanita, utuh. Jadi Allah memuliakan wanita atau tidak memuliakan? Memuliakan, dijaga wanita ini oleh Allah dengan penjagaan yang luar biasa, dihormati. Makanya para suami disuruh ngasih nafkah kepada istri dengan nafkah yang baik. Sedekah, nah sedekah itu macam-macam. Ada sedekah uang, ada sedekah ilmu, ada sedekah waktu. Menyenangkan istri dengan kalimat yang baik, ya kalam thayyib, ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah sekarang ini banyak suami kalau ketemu sama istri ngomongnya gak baik. Dan banyak istri kalau ketemu suami ngomongnya enggak baik. Makanya kalau kita cek nanti di pengadilan agama, baik di Solo, Wonogiri, Sragen, Wonosobo, Purwokerto, Purworejo, dan sekitarnya Jawa Tengah ini, coba dicek kasus perceraian 2012, angka minimal yang saya temukan 1000 pasutri. Ngeri atau enggak ngeri itu? 1000 pasangan suami istri itu bercerai. Waktu itu saya datang kedatangan tamu dari Kopassus. Dari Kopassus itu komandannya cerita sama saya, ngirim salah satu anak buahnya. Cerita di Bandung sana ada prajurit minta cerai. Prajurit minta cerai, kan harus dapat tanda tangan komandan kan? Kalau enggak dapat tanda tangan komandan nggak bisa diproses. Makanya komandan-komandan jangan gampang-gampang ngasih tanda tangan untuk prajurit. Prajurit yang minta cerai, kalau bisa jangan dikasih tanda tangan. Kecuali udah diislahkan semaksimal mungkin, mentok, tidak bisa, lah itu baru terserah. Nah, ini datang kepada komandannya di Bandung sana. Saat itulah minta tanda tangan biar bisa cerai. Katanya komandannya sederhana, gini saja, saya kasih satu amalan seminggu dijalankan, nanti kalau udah seminggu dijalankan, tetap mau cerai, silahkan. Pertanyaannya komandannya begini, maaf, kamu dengan istrimu, wahai istri, kamu dengan suamimu, sejak menikah sampai hari ini, sholat berjamaahnya berapa kali? Toleh, menoleh, jawabannya, gak pernah. Mulai hari ini, kalian berdua sholat berjamaah, seminggu lagi, kalau masih pengen cerai, saya tanda tangan dengan jelas tanda tangannya. Seminggu kemudian dipanggil menghadap. Gimana? Anu komandan, enggak jadi cerai saja. Kita pengen tetap bersama-sama sampai surga nanti gitu. Wah mau nih, musuh gitu kan. Tapi karena sholat bareng jamaah, akhirnya itu bisa akur, bisa rukun. Jenengan dan saya coba kita lihat dalam kehidupan ini, berjamaah bersama pasangan, tolong dijawab jujur, sering atau jarang? Baca Al-Quran bersama pasangan, sering atau jarang? Tapi kalau nonton sinetron, nonton TV, nonton acara sepak bola dan sejenisnya bersama pasangan, itu sering atau jarang? Mana yang lebih sering? Nonton yang urusan duniawi atau nonton yang ukhrawi? Nonton yang duniawi ini lebih sering yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah kepada istri, duduk ngucap yang baik. Nah, kalau mau ngucap yang baik kepada istri, syaratnya bapak-bapak harus pandai berbohong kepada istri. Ngapunten yai, saya ngajari yang hadir ini bohong sama istrinya boleh ya? Beli manduk boleh. Dapat restu saya. Ibu-ibu, mohon maaf ya, saya ngajari suami berbohong sama jenengan enggak apa-apa ya? Enggak boleh. Jenengan pengen suaminya jujur atau dusta? Jujur atau dusta? Ini ceramah saya belum selesai loh. Nanti kalau pulang matikan radio, ini repot, ini bahaya nih. Tafsir kalau ikut pengajian harus sampai selesai. Ibu pengen jujur ya, Bu ya? Ya. Ibu mau berangkat kondangan dan pergi ke salon, pulang nanya sama suami, "Suami, gimana penampilanku?" "Kowe tuwek elek." Jujur nih. Ini suaminya jujur. Jengkel atau senang? Nah, berarti pilih suaminya jujur atau bohong? Wah, Bu, ayo. Lah mbok ngene ben dina, masyaallah, ning donya sing paling ayu awakmu iki. Saya mau nanya ini dusta atau jujur? Dusta. Jenengan seneng atau enggak seneng? Ini dusta-dusta yang begini itu dalam kehidupan berumah tangga dianjurkan. Dianjurkan. Dusta yang begini loh ya, bukan dusta yang lain. Lah sekarang ini model obrolan-obrolan yang begini untuk menyenangkan hati istri, bumbu-bumbu dusta sedikit ini enggak ada sekarang. Sekarang adanya belak-belakan. Pak, ayo. Kayak tuwe, elek. Ojo orang gaya-gaya atau apa-apa. Ileng awakmu memang mati. Itu yang diomongkan betul. Itu yang diomongkan betul. Tapi suami pengen panjang umur, dia omongin istri begitu, wanyel. Keluar dari rumah, ketemu Bu Siti. Bu Siti tonggonya kebetulan. Kalau ada kesamaan nama, ini hanya kebetulan biasa loh ya. Bu Siti ini tonggonya. Bu Siti ketemu nih bapak satu ini. Masya Allah pak, kok jenengan tambah swager tuh pak ya. Awakku nyawang jenengan tambah seneng ya pak ya. Masya Allah. Kira-kira pilih istri yang di rumah atau Bu Siti tetangga tadi? Jujur, pilih mana? Bapak-bapak pilih yang mana nih? Pasti akan mesem senang. Padahal yang ngerti Ibu Siti ini lebay. Ini lebay.com ini. Ya kan? Hiperbola nih majasnya nih. Tapi senang dia. Kenapa? Karena gak ngelukai hatinya. Nah dalam hidup rumah tangga perlu bumbu-bumbu seperti ini. Nah itulah yang namanya kalam thayyib, sedekah ngomong yang baik. Dalam riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, riwayat dari Nabi itu ada dua secara global. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tambah satu lagi, ada yang palsu. Yang lemah itu bukan palsu. Dikatakan lemah karena tidak bisa dijadikan sumber hukum. Untuk menentukan suatu hukum gak bisa. Tapi kalau untuk mempersemangati amal, maka yang lemah-lemah ini dianjurkan diamalkan. Dalam sebuah riwayat yang lemah, Nabi pernah bersabda demikian, SAW, bil makna dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya lebih utama daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 tahun. Saya mau nanya, i'tikaf di Masjid Nabawi 1 tahun, itu pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira gampang atau susah? Susah. Paspor, pergi perjalanan jauh. Tapi kalau duduk sama istri sama suami sebentar, pahalanya seperti i'tikaf 1 tahun. Kita pengin atau enggak pengin? Pengin. Lah selama ini suka i'tikaf sama suaminya, sama istrinya, atau i'tikaf dengan temannya? Kenyataannya kebanyakan orang lebih suka ngobrol dengan temannya ketika dengan pasangannya. Betul atau betul? Telepon dengan teman bisa berjam-jam. Tapi kalau telepon dengan suami, sebentar atau lama? Aku ngaku toh bu. Blokon jenengan. Telepon sama suami kan mestinya manfaatkan. Ngobrol sama suami yang lama. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang keempat, sedekah. Sedekah kalau uang kita udah sering. Tapi sedekah yang pengen saya bahas, sedekah sikap yang baik kepada pasangan hidup. Ngomong yang baik kepada pasangan hidup. Itu manfaatnya lebih daripada sekedar ngasih uang. Sehingga dikatakan, ucapan yang baik itu lebih baik ketimbang sedekah yang kamu ikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Makanya kita ngomong yang baik itu sedekah. Yang kelima, kalau kita jalankan semua ini, kita akan sukses. Itu pesan Pak Kapolda. Sekarang saya baru mau ceramah. Tenang. Ceramah saya cuma 5 menit. Selesai. Mohon maaf. Kita ini kalau ketemu polisi, kita belak-belakan aja ya. Ya. Kalau ketemu polisi itu, jenengan lihatnya baik atau buruk? Jujur, jujur. Kalau ketemu lihatnya baik atau buruk? Buruk. Kalau lihat Pak Kapolres baik atau buruk? Beliau polisi atau bukan? Kepala polisi. Oh, jadi kalau kepalanya baik? Baik. Kalau anak buahnya? Dari awal kan udah saya ajarin. Kalau ketemu manusia itu prasangka baik. Lah selama ini kita sukanya prasangka baik atau buruk? Buruk. Kalau enggak pakai helm ditilang, itu baik atau buruk? Nanya-nanya dulu nanya. Yuk kita luruskan dulu nih. Di sini ada ya Pak Matrius ada ya, wakilnya juga ada nanya ini jenengan lampu merah ngebut terus ditilang. Marah atau enggak marah? Jujur, jujur. Marah atau enggak marah? Marah, enggak pakai helm ditilang. Marah atau enggak marah? Anyel atau enggak anyel? Jenengan salah atau enggak salah? Berarti yang gendeng siapa? Ini kita ini sekarang memang aneh gitu loh. Saya ngomong belak-belakan ya, ngapunten, jangan tersinggung. Ini belajar, Pak, bareng, nanti ada bagusnya. Saya itu baru sadar bobroknya kita setelah saya pergi ceramah ke Hong Kong. Wih. Tak kasih tahu, ceramah di Hongkong tuh yang undang itu nih lagi nonton yang undang TKW yang ada di sana, masya Allah itu kerja buat pengajian. Sekarang ini banyak bos-bos nggak buat pengajian, kalah sama TKW. Betul atau betul? Bos-bos rumahnya gede-gede, bos-bos perusahaannya besar-besar, tapi nggak ada pengajian. Rumah gede dihuni cuma 3 atau 5 orang, nggak pernah ada ya yasinan. Tapi kalau saya lihat di kepolisian malam Jumat ada yasinan tuh, info yang saya dengar itu. Serius. Jenengan di rumah jenengan pernah yasinan enggak? Alah, pas tahlilan tok. Tiap malam Jumat di rumahnya, rumah sendiri-sendiri. Ya coba yang di rumahnya yasinan malam Jumat angkat tangan. Oh, banyak, alhamdulillah. Berarti rumahnya diisi dengan doa dan zikir. Lah ini TKW-TKW yang ada di luar negeri sana, salah satu contohnya di Hong Kong, mereka itu Senin sampai Sabtu kerja keras. Begitu hari Minggu, mereka kumpul semua, kumpulnya ngaji, lain dengan kita. Senin sampai Sabtu kerja keras, begitu malam Minggu dan hari Minggu, kita ngumpul, tapi ngumpulnya ngedan. Betul atau betul? Loh, ya enggak semua. Tapi banyak atau sedikit? Banyak, yang terus nawa itu, saya udah kerja seminggu, saya hari Minggu pengen pengajian, hari Jumat pengen pengajian, ambil satu hari, hari Senin pengen pengajian, hari Rebo pengen pengajian, ambil satu hari dalam hidup untuk pengajian, di luar kita kerja keras, jadi semangatnya, itu sudah atau belum? Kalau belum, harus, kita harus semangat, dan yang buat saya kagum ketika saya pergi ke Hong Kong, dan itu saya mendambakan, kapan ya di Indonesia bisa begitu? Lampu merah itu tidak ada yang berani maju. Padahal semua jalan kaki dan jalannya sepi, enggak ada yang nyebrang. Kok yo do mandek kabeh nurut. Lampu hijau baru semua jalan. Walaupun itu orangnya banyak, lampu merah enggak ada orang yang lewat, semuanya pada berhenti. Saya heran, kok bisa? saya patuhnya seperti ini. Ternyata di sekolah udah dididik. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan. Sama enggak dengan kita? Sama. Bedanya terus apa? Bedanya di sini. Biar pendidikan itu berjalan, ilmu itu jalan, di situ ada undang-undang. Lampu merah, nekat, $1,000. Dendanya $1,000. Itu banyak atau sedikit? Dendanya $100, $1,500, $2,000. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi hasilnya, masyarakatnya tertib. Masyarakatnya tertib. Saya mendambakan nanti di negeri ini, polisi-polisi itu yang tegas-tegas begitu. Mesti jenengan musuh saya. Ayo. Ayo. Ayo ngaku. Mesti musuh saya. Saya bilang polisi suruh tegas, jenengan musuh saya toh? Iya apa enggak? Jenengan pengen kalau lampu merah mandek semua atau ada yang robos? Mandek. Kalau hijau jalan atau mandek? Jalan. Pengen jalan itu rapi atau enggak rapi? Rapi. Syaratnya tertib atau enggak tertib? Tertib. Kalau kita tertib kira-kira ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Ibadahnya untuk orang banyak atau untuk diri sendiri? Orang banyak. Kalau kita enggak tertib itu mengganggu orang lain atau tidak? Mengganggu. Mengganggu orang lain itu taat atau maksiat? Maksiat. Maksiat itu kira-kira bawa ke surga atau neraka? Neraka. Sering enggak kita enggak sadar kalau di jalan kita mengganggu orang lain, dalam kehidupan ganggu orang lain, itu menyebabkan kita ke neraka, tapi kita nganggap itu biasa-biasa saja. Sering enggak begitu? Sering. Kemudian ditilang sama Pak Polisi, marah atau rela? Marah. Kebanyakan marah. Susah loh jadi polisi. Jenengan pernah bayangkan jadi polisi enggak? Hah? Saya itu di Jakarta. Serius ini di Jakarta. Di tengah kemacetan. Terus saya bayangkan polisi jam 1 siang panas-panas. Prit! Prit! Prit! Aku mbatin. Aku kan dibayar 1 miliar. Kan ini ragelum sama aku. Jam siji prat. 1 siang prat prit. Nah ini Pak polisi gajinya berapa? Prit! Prit! Ngono jadi Pak itu dipisui. Mau? Nggak mau? Nah ini loh kita sering melupakan jasa orang lain. Nah ini jasa yang ada harus dihargai. Kalau masalah ada oknum yang bertindak kurang pas, tadi beliau mengatakan, yang baik-baik, yang sudah berhasil kita lakukan, kita syukuri, nggak perlu kita sebut-sebutkan. Tapi yang kurang-kurang harus kita perbaiki. Itu makna tasyakuran dalam rangka Hud Bhayangkara ke-67. Pesan beliau cuma satu, lihat kurang kita, jangan lihat baik kita. Ini pesannya Pak Kapolres begitu. Lihat kurang kita, jangan lihat baik kita. Pesan beliau begitu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, tidak terasa mbuh kroso ya mboten kroso kula mboten ngertos. Ini udah 1 jam, tadi saya ceramah jam 9 kurang 1/4, sekarang jam 10 lewat 8 menit. Berarti 8 menit lagi, berapa itu? Sudah 1 jam setengah. Setengah 11 maksimal selesai. Sama doa ya, kita doa. Saya tuh pengen ini sekian banyak, sama-sama doa dan zikir. Jadi manfaatnya banyak. Sebagai penutup, pesan saya untuk hadirin semuanya. Coba yang di luar. Mas, kok enggak ada suaranya? Mas, wedangan apa? Nanti pulang bablas wedangan dari situ. Mas, umpun sadar dereng? Umpun, sadar apa? Kita bareng-bareng ya. Satu ini pesan saya untuk hadirin dan semuanya. Ramadan kan sebentar lagi toh. Ya, kalau saya pribadi, Ramadannya ikut pemerintah. Yang lain terserah, masing-masing punya keyakinan dirinya sendiri. Saling menghargai, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyakiti. Kan begitu. Nah, Ramadan itu pasti, yang namanya Ramadan, kita hidup ini di Indonesia. Di sini ada 6 agama di Indonesia itu yang diakui oleh negara ini. Berarti ada yang poso, ada yang enggak puasa. Kan begitu. Nah, yang enggak puasa menghargai yang puasa. Yang puasa juga menghargai yang tidak puasa. Udah, kita pasrahkan saja urusan ketertiban sama Pak Polisi. Setuju atau enggak setuju? Ya, ketertiban Ramadan pasrahkan sama Pak Polisi. Yang nanti itu urusannya Ramadan, edian Ramadan, gendeng Ramadan, ngawur Ramadan, dem-deman Ramadan, judi Ramadan, maksiat, itu urusannya Pak Polisi, bukan urusan kita. Urusan kita kalau ada cumanlah lapor, Pak Polisi di sana kok ada begini, laporkan. Jadi tinggal ngelapor, nanti tugas beliau yang ngurusi. Saya cuma minta satu untuk diri saya dan teman-teman, jangan ditangani sendiri kalau lihat apapun yang tidak benar di negeri ini yang kaitannya dengan ketertiban umum, sudah ada tugasnya sendiri. Jadi tinggal kita laporkan, ini Bapak ada masalah begini, tolong selesaikan. Insya Allah akan selesai dengan baik dan tidak timbul kemungkaran yang jauh lebih besar. Kira-kira bisa atau enggak bisa? Bisa kan? Nah, nanti Ramadan saya minta yang dengar ceramah saya ini, ya, dengar ceramah saya ini dimanapun berada, tolong ini diamalkan. Enggak usah ngurusi orang lain, yuk praktek ngurusi diri sendiri. Bisa enggak? Dah Ramadan enggak usah nyari-nyari salahnya orang lain, cari salahnya sendiri. Bisa enggak? Kekurangan kita apapun dicari, kekurangan kita apapun diperbaiki. Dan satu hal yang paling penting bulan Ramadan nanti, tolong Bapak Ibu semuanya, perbaiki hubungan dengan orang tua. Mohon maaf ya, kita ini masing-masing anak atau bukan anak? Anak kan? Anak. Kira-kira yang paling berjasa dalam hidup ini siapa? Orang tua kita. Terhadap orang tua kira-kira udah baik atau lagi biasa-biasa saja? Ada yang biasa, ada yang sudah baik. Tapi kebanyakan orang ini udah merasa baik sama orang tuanya atau merasa belum baik? Merasa belum baik. Ramadan nanti kan pahalanya besar. Manfaatkan waktu kita untuk melayani orang tua kita sebaik mungkin. Selama ini kita melayani atau dilayani? Lihat loh orang tua. Ramadan, waktu buka ya, dimasakkan orang tua. Waktu sahur ya, yang bangunkan orang tua. Waktu sahur yang nyepakkan minum, ya orang tua. Mau hari raya yang nyarikan baju, ya orang tua. Kapan kita pergi nyarikan baju untuk orang tua? Kapan kita nawa itu masak untuk orang tua? Kapan kita nawa itu carikan pakaian, carikan makanan untuk orang tua? Kapan kita nawa itu mengatakan, Bu, Pak, nih uang saya semuanya untuk jenengan. Kapan kita bisa begitu? Kira-kira kapan bisanya? Kok insya Allah aja? Punya uang enggak? Punya? Enggak punya? Itu loh manusia yang enggak syukur. Kalau punya 50 ribu rupiah dibilang tidak, Bu, punya. Kalau punya 1 juta dibilang, Bu, punya. Jadi punya itu menurutnya kalau banyak. Kalau sedikit tidak, Bu, punya. Itu syukur atau enggak syukur? Yang ngasih 50 rupiah siapa? Allah. Yang ngasih 1 juta siapa? Allah. Kalau yang 50 rupiah enggak kita anggap, kira-kira yang ngasih gelo atau enggak gelo? Gelo. Marah atau enggak marah? Marah. Karena itulah kita sering menghadapi yang tidak enak. Ramadan nanti manfaatkan waktu untuk melayani orang tua. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Yang ketiga, tolong teman-teman malam hari raya. Malam hari raya, takbiran, it's okay. Saya suka takbiran. Cuman sing nom-nom tulung ya nok takbiran aja goncengan karo wong wedok. Masa takbiran terus jeng yo tak ampiri ya. Ya rangkulan Allahu Akbar. Malaikatnya bingung apa ndak itu kira-kira? Bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan siapa-siapa, rangkulan Allahu Akbar, teriak. Terus nanti malam hari raya, mohon maaf, ini saya pribadi. Saya enggak tahu kepolisian bagaimana. Ini saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Udah. Jangan suka ngelempar mercon di jalan. Ngapunten. Itu pernah saya sendiri naik mobil tuh ya, bawah mobil buar tuh ya. Mercon dilempar di bawah mobilnya orang. Terus wah sing nom kepok-kepok itu ya, asik. Udah bukan zamannya sekarang. Mau dor-dor di alun-alun sana itu. Kumpul jadi satu dor-doran bareng wis sak kupingmu loro-loro kabeh karepmu gitu ya. Tapi di satu tempat yang terfokus. Mau pakai kembang api, silahkan kembang api kan warna-warni itu bagus. Mungkin ada orang yang ngomong mubadir. Kalau buat saya kembang api enggak mubadir selama niatnya benar. Selama niatnya mau menyenangkan matanya orang yang memandang, di situ ada pahala tersendiri. Tapi kalau niatnya cuma mau gaya, senang-senangan, itu Allah lebih ngerti. Nanti takbiran malam hari raya, buat sebagus mungkin. Saya punya satu cita-cita. Coba ini mau saya lempar malam hari ini. Nanti kalau mau, malam hari raya mau saya wujudkan. Ya, numpang ide boleh Pak ya. Mumpung ada Bapak Wakil Wali Kota nih. Numpang ide. Solo bersalawat, sudah kan? Sudah. Solo takbiran, sudah belum? Belum ya. Coba saya mau nanya, kalau misalnya malam hari raya, ya, dari lapangan Kota Barat, umat Islam jalan kaki, ya, sampai Balai Kota Surakarta, terus bawa obor gitu ya, jangan bak bom ngawur gitu ya. Nah itu anak-anak muda itu ngomongnya aneh-aneh. Bawa oncor, gak bawa mercon, bawa oncor, kemudian pakai tabuhan yang gede, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau gak? Coba yang mau angkat tangan. Coba, biar ini Bapak Wakil Wali Kota melihat, saya kan cuma nanya gitu kan, beliau melihat, mau atau gak mau? Coba yang pengen bawa satu truk angkat tangan. Yang pengen bawa 5 sepur kelinci angkat tangan. Kira-kira mau enggak kuat? Ya betul enggak kuat. Kira-kira mau bawa temennya atau enggak bawa temennya? Yang mau bawa temennya coba angkat tangan. Nah. Izin. Nah, nanti tanya sama beliau, boleh atau tidak ini Wakil Wali Kota saya kasih ide, nanti beliau-beliau yang ngurus. Daripada takbirannya enggak tertib, takbirannya mencar-mencar, takbirannya nanti tidak terarah, lebih baik dikumpulkan, diarahkan, jadi wisata rohani Surakarta. Asik. Setuju? Terus Pak Kapolres naik kuda di depan sama Bapak Wakil Wali Kota. Cocok. Setuju enggak? Oh, yang setuju angkat tangan. Loh Pak, banyak yang setuju loh Pak. Yang enggak setuju coba angkat tangan. Yang abstain coba angkat tangan. Enggak ada, berarti semua setuju. Setuju. Setuju? Setuju? Setuju? Yang keras coba. Saya di muka sendiri. Manut perintah orang tua, tapi ditemani sama yang lain. Ya, ditemani yang lain. Beliau Pak Yai kita yang apa lebih senior ya, saya kan santri. Nanti di depan-depan nanti saya tak biar judulnya saya ngawal yang lebih senior. Setuju? Kabul, Pak. Jadi enggak perlu diumumkan lagi biar nanti apa namanya tinggal di terorganisir berikutnya. Nanti akan dibahas dulu karena ini menyangkut keamanan dalam dan luar negeri. Paham? Kenapa harus dibahas? Soalnya malam hari raya itu ruwet RWT. Ya kan? Ada apa namanya? Nanti kalau malam hari rayanya ada dua. Bagaimana? Gampang. Karena kita ini adalah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita pakai pedoman adalah hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang gak sama kita hormati. Tapi sebagai WNI, yang kita ikut pemerintah, kita akan tunjukkan apresiasi kita pada keputusan pemerintah. Setuju? Ajib. Tugas beliau nanti nggodok lagi. Nanti tinggal saya dapat laporan, terus saya umumkan. Mau? Wah, kok semangat semua nih ya? Dah, itu pesan saya, biar nanti nuansa takbiran itu hidup dengan bagus menjadi syiar kedamaian Surakarta dan sekitarnya. Jangan cuman kalah sama majelis malam satu suro, itu kan bagus tuh ya. Nah, rame, bagus, tertib. Saya itu kagum sama malam satu suro. Bagaimana Kebo Kiai Slamet itu lewat semua bisa diem, betul enggak? Yang ada srek, srek, srek, suara kaki, betul enggak, betul? Betul, bagaimana seekor kerbau bisa mendiamkan semua hadirin? Saya kok enggak bisa? Kalah toh saya? Kalah, makanya saya itu ambil baiknya. Perkara yang negatif itu kan urusan orang lain. Saya itu kagum bagaimana Keraton Solo beserta semua staf dan jajarannya bisa membuat puluhan ribu orang saat kerbau lewat diam. Tidak ada ngomong, seribu bahasa, diam semuanya. Yang terdengar cuma suara langkah kaki, srek, srek, srek. Begitu kan? Nah, nanti kita balik malam hari raya kalau jadi. Ini kan cuma ide, nanti yang terdengar itu suara, yang takbir yang rapi, pukulan rebana yang rapi, ini kan rebananya Polres Tani kan luar biasa. Nanti mestinya di depan sendiri. Ya, rebana Polres Tani, takbirannya di depan sendiri. Ini moonsetnya ini impor dari mana ini? Suaranya merdu, Masya Allah. Enak? Setuju ya? Setuju. Ini namanya pengajian barokah. Kalau ada hasil yang lebih bagus. Ini tasyakurannya akan lebih barokah. Ini udah berkah, akan lebih berkah. Kalau suara saya ini kemudian ditonton, didengar teman-teman, kemudian diamalkan di seluruh Indonesia. Semua teman-teman saya di pelosok negeri, dimanapun Anda berada, malam hari raya tahun ini, kita akan kuatkan hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan syiarkan sehingga hari raya ini menjadi hari raya yang terasa megah. Maka hidupkan malam hari raya dengan takbiran serempak, terorganisasi, baik berjalan kerjasama dengan aparat pemerintah, khususnya pihak kepolisian, santun, rapi, bijaksana, modern, profesional, ramah, takwa. Begitu Pak. Apa saya Pak Ajmain dapat PR banyak ini. Saya itu senang sama beliau. Beliau itu kalau diundang siapapun datang. Ini patut dicontoh. Serius, diundang siapapun datang. Kalau kepeksa enggak datang itu pasti ngirim wakil. Lah wong saya ki cah cilik. Bocah itu ya ngundang itu beliau udah datang. Kalau sampai enggak datang tuh mohon maaf Habib saya enggak bisa datang. Saya kirim utusan Pak Fakhrudin diutus untuk mewakili. Ini kan luar biasa. Makanya kalau udah beliau yang punya acara, saya pengajian dimanapun saya batalkan. Batal gitu ya. Malam hari ini mestinya saya dulu jadwalnya di Wonogiri. Akhirnya saya Wonogiri, ngapunten, Presiden Solo saya ngundang saya. Batal yang lain. Jadi saya harus di Solo. Saya disuruh malam hari ini mestinya saya di Polresta apa namanya Pacitan. Di Pacitan juga untuk hari Bayangkara, saya katakan Solo, saya tugas di Solo. Jadi ya harus Solo yang saya utamakan. Hidupku untuk Solo, matiku untuk Solo. Ya. Jangan ngomong saya musyrik. Hidup untuk Allah Ustaz, iya betul untuk Allah. Tapi di kota Solo, mati untuk Allah juga di kota Solo. I love Solo very much. Terakhir, sekarang kan udah jam 10:30 kurang 10 menit. Betul? Saya enggak lihat jam kok jangan bilang betul gitu. Berapa ini? 10:30 kurang 10 menit. Ya, 10:22. Sekaligus Pak Ajmain, saya minta izin, saya mau ngumumkan untuk majelis saya boleh di sini, mumpung ketemu teman-teman sekalian. Jadi, insya Allah, tanggal malam 17 Ramadan, tolong dicatat, malam 17 Ramadan, majelis di rumah, kalau majelis Jumat, Jumat besok terakhir, setelah itu, setiap Ramadan, setiap malam ada pengajian. Bukan libur, justru setiap malam ada pengajian. Selesai traweh, berjamaah, kemudian pengajian. Malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran, nanti diadakan malam khotmil Quran. Yang mau datang monggo kerso, jenengan pakai katok cekak boleh, katok dowo boleh, pakai sarung boleh. Yang penting nutup aurat, pakaian bebas. Ya, pria, wanita, silahkan datang, tidak ada persyaratan apapun. Itu satu. Dan tolong dicatat 14 Syawal. 14 Syawal. Bib, 14 Syawal tanggal berapa? Syawalnya ikut pemerintah. Nunggu pengumuman dari pemerintah. 14 Syawal ini jatuh hari apa? Saya juga belum tahu. Karena pemerintah kan nanti pengumumannya malam hari raya itu jatuh satu Syawalnya kapan? 14 Syawal di Jalan Dewutan nomor 112 Majelis Ar-Raudhah itu halal bihalal saya dan teman-teman saya. Saya minta semua teman saya yang ikut Ar-Raudhah dan majelis-majelis manapun rawuh di malam tanggal 14 Syawal ya, tanggal 14 Syawal malam jam 8 malam selesai jam 10 insyaallah. Ini termasuk undangan berlaku kepada siapapun khususnya kepada beliau-beliau yang di atas panggung ini, Pak Ajmain, Bapak Wakil Kelota dan semuanya, undangan resmi menyusul. Nanti undangannya enggak saya kasih tanggal ya, cuman 14 Syawal kira-kira aja, kira-kira berapa Agustusnya itu nanti cuman kira-kira. Nah, di acara halal bihalal itu saya cuma pengen ngajak semuanya betul-betul halal bihalal, bukan haram biharam. Sekaligus saya mau resmikan bangunan Majelis Ar-Raudhah yang sedang saya pugar, diresmikan sekalian. Nanti saya minta beliau berdua ini yang meresmikan. Ya, ini yang sayang sama saya ini Pak Ajmain ini, masya Allah ini. Ini saya bukan muji kalau mukmin tuh boleh. Nanti yang dipuji imannya tambah, karena muji mukmin tuh kalau dipuji bukan tambah. Wah, bukan, itu kenjenengan. Saya dipuji terus wah. Kalau orang yang beriman dipuji itu semakin apa merendahkan diri. Pak Ajmain ini masya Allah dukung kegiatan saya. Buat kegiatan apapun di kota Solo ini yang hadir mau 20 ribu orang, mau 15 ribu orang, mau 10 ribu orang, mau 5 ribu orang. Semua keamanan beliau perintahkan anak buahnya, jajarannya, stafnya semua untuk mengamankan semua persyaratan, semua urusan tidak pernah dihalangi semuanya. Jalan, bismillah, polisi seperti ini yang insya Allah terus dikirimkan untuk Solo dan sekitarnya. Amin ya, amin. Ya insya Allah polisi-polisi seperti ini yang terus dikirimkan untuk Solo dan sekitarnya. Makanya nanti yang pantas ngeresmikan bangunan Ar-Raudhah adalah beliau dan yang di sampingnya. Sama yang paling utama di belakang saya ini. Ya, Kiai Haji Abdul Razak Sofawi. Ini selalu dukung saya. Saya itu kadang anak muda rada aduh cah nom, tapi begitu beliau hadir gitu rasanya plong ya. Dan satu Gus Lipo yang di sono. Gus. Insyaallah itu masih muda loh beliau. Cukup ya? Cukup. Nanti tunggu pengumuman dari Bapak Kapolres Surakarta, Bapak Wakil Wali Kota, biar digodok dulu. Nanti kira-kira jadi atau tidak jadi. Kalau belum jadi, semoga suatu saat bisa jadi. Ini cuman ide. Tapi Anda berharap jadi atau tidak jadi? Aspirasi masyarakat, Pak. Sekarang kita akan berdoa. Boleh? Saya pengen doa nanti kalau ada yang mau doa lagi biar lebih bagus. Tapi saya ini mau manfaatkan momen ini ya. Mumpung hati enak, Yai, mohon izin. Saya mau doa jenengan yang ngamini sebanyak mungkin biar kabul insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah illallah illallah ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين نسألك يا الله إلهنا Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tolong ampuni dosa-dosa kami Tolong ampunilah dosa-dosa kami semua Ya Allah Tolong ampunilah dosa-dosa kami semua Ya Allah Tolong selamatkan kami semua Ya Allah Tolong selamatkan kami dari segala bentuk siksa dunia maupun akhirah. Ya Allah, tolong masukkan kami semua ke dalam surgamu. Masukkan kami semua ke dalam surgamu. Masukkan kami semua ke dalam surgamu. Khususnya di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon teruntuk ayah ibu kami, Ya Allah. Teruntuk orang tua kami. Teruntuk pahlawan-pahlawan sejati kami, ibu dan bapak kami. Ya Allah, tolong ampuni orang tua kami. Ya Allah, tolong maafkan orang tua kami. Ya Allah, tolong muliakan orang tua kami. Ya Allah, tolong bahagiakan ayah ibu kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Rabbi Ya Karim, tolong panjangkan usia orang tua kami. Sehatkan orang tua kami. Sehatkan orang tua kami. Ya Allah, maafkan salah kami kepada orang tua kami. Maafkan salah kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang dapat berbakti kepada orang tua kami. Anak-anak yang dapat selalu berbuat baik kepada orang tua kami. Ya Allah, tolong jangan pisahkan orang tua kami dari kami. Dan jangan pisahkan kami dari orang tua kami. Jadikan kami dapat terus bersama hingga ke surgamu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak-anak kami, Ya Allah. Teruntuk anak-anak kami, Ya Allah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Jadikan semuanya min ahlil jannah. Jadikan semuanya min ahlil jannah. Jadikan semuanya min ahlil jannah. Jadikan anak-anak kami sukses dunia, sukses akhirat. Jadikan anak-anak kami sehat. Jadikan anak-anak kami selamat. Jadikan anak-anak kami tentram. Ya Allah, tolong lindungi putra-putri kami. Tolong lindungi buah hati kami, Ya Allah. Jadikan putra-putri kami selamat dimanapun mereka berada, Ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami selaku orang tua yang belum bisa berbuat yang terbaik untuk anak kami. Belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Rabbi, maafkan salah kami ini. Ya Arhamar Rahimin. Di malam hari ini, Ya Rabb, teman-teman kami, bapak-bapak kami, Ya Arhamar Rahimin, sedang merayakan tasyakuran untuk hari ulang tahun Bayangkara. Mereka telah berjuang, Ya Arhamar Rahimin, sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing, Ya Rabb. Maka di malam hari ini, hamba tengadakan tangan, Ya Arhamar Rahimin. Terimalah semua kebaikan mereka dalam mengabdi di jalanmu dalam negeri ini, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan teman-teman hamba di kepolisian, Ya Rabb, manusia-manusia yang engkau ridhai, Manusia-manusia yang engkau sayangi. Manusia-manusia yang engkau rahmati. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka diberi kekuatan dari sisimu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka semua dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu ya Matin. Berikan kekuatan kepada diri mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, maafkan kekurangan dan kesalahan teman-teman hamba ya Arhamar Rahimin. Maafkan kesalahan dan kekurangan teman-teman hamba ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka manusia-manusia yang engkau beri kemudahan dalam kehidupan dunia dan kemudahan dalam kehidupan akhirah. Ya Rabbi, khususnya di bulan Ramadan ini, lindungi saudara-saudara kami dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami dalam menjalankan tugasnya ya Arhamar Rahimin. Jauhkan diri dan keluarga mereka dari orang-orang yang berniat buruk terhadap diri dan keluarga mereka ya Arhamar Rahimin. Selamatkan mereka dalam tugasnya dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah. Ya Rabbi, jadikanlah manusia-manusia yang ingin mengganggu ketentraman negeri ini ya Arhamar Rahimin terusir dari negeri ini dengan sendirinya ya Rabbi. Tersadarkan akan keburukan mereka dan kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu, jadikan bangsa yang kami cinta ini bangsa yang aman, bangsa yang tertib, bangsa yang taat kepadamu ya Allah. Khususnya kota Solo yang kami cinta ini ya Allah. Jadikan kota Solo ini kota Solo yang aman ya Allah. Lindungi kota Solo dan sekitarnya dari tangan orang-orang yang mengacaukan negeri ini ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah semuanya memperkuat keamanan negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan aman, dengan tertib, dengan taat, dengan bahagia, dengan semangat ya Arhamar Rahimin ya Allah. Persatukanlah penduduk negeri ini dalam taat kepadamu ya Arhamar Rahimin ya Rabbi. Teruntuk semua yang hadir di majelis ini, yang membantu terlaksananya majelis ini, yang mendengar suara doa ini, yang menonton majelis ini, dimanapun mereka berada, jadikan semuanya min ahlil jannah, jadikan semuanya terampuni segala dosanya, jadikan semuanya diterima semua amal solehnya, ya Rabbi. Wujudkan hajat kami masing-masing, wujudkan hajat kami masing-masing, hajat dunia, hajat akhirah, jadikan semuanya terwujud dengan izinmu, kuasamu, dengan kekuatan dari sisimu ya Allah. Ya Rabbi, jadikan semuanya selamat dunia akhirat, panjang usia sepanjang-panjangnya, sehat sesehat-sehatnya, dan kelak akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Akhirilah usia kami kelak dengan husnul khatimah. Akhirilah usia kami kelak dengan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي jadikanlah Mapolresta Surakarta ini aman ya Rabb, terlindung dari segala bentuk gangguan zahiran wa batinan. Berikan kekuatan dari sisimu siapapun yang bertugas di sini selamat dunia hingga akhirat birahmatika wa judika wa karamika wa ihsanika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhi niyah al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Jangan bubar dulu, belum ditutup. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara tasyakuran hari ulang tahun Bhayangkara ke-67 tahun 2013. Kami pembawa acara atas nama Perwira Penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan mengucapkan selamat jalan. Teriring doa, semoga selamat sampai tujuan. Akhirul kata, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.